Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal mustamin al-kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah wa syukrulillahi azza wa jalla, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa kita panjatkan kepadanya dengan rahmat dan nikmat serta inayahnya. Kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Taib, malam ini kita lanjutkan kajian kita, masih pembahasan tentang khabarul mubtada, yaitu pelengkap daripada subjek, yaitu predikat. Dan predikat ini atau khabar mubtada ini bermacam-macam bentuknya. Ada yang disebut dengan khabar mufrad. Khabar mufrad. Khabar mufrad yaitu khabar yang bukan dalam bentuk kalimat. Dan kata berarti bentuk kata. Dan khabar mufrad ini masuk dalam khabar mufrad adalah mufrad dari tinjauan makna, yaitu makna tunggal, musanna serta jama', masuk kepada golongan khabar mufrad. Kena mufrad atau musanna atau jama' ini digolongkan dia sebagai bentuk kata dan dia bukan dalam bentuk kalimat. Nah, selanjutnya adalah khabar jumlah. Khabar jumlah yaitu khabar dalam bentuk kalimat sempurna. Tentu ada subjek atau mubtada terlebih dahulu, dan khabarnya dalam bentuk jumlah kalimat sempurna, yaitu ada dua macam. Ada khabar jumlah ismiyah, yang kedua khabar jumlah fi'liyah. Khabar dalam jumlah ismiyah kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah malam ini kita lanjutkan bagian khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Satu hal yang perlu antum ketahui, syarat yang sangat penting khabar dalam bentuk jumlah, baik jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, adalah harus ada rabit, yaitu dhamir, kata ganti, yang kembali kepada subjek, yaitu mubtada. Dan dhamirnya harus sesuai atau harus sinkron dengan mubtada. Artinya kalau mubtada subjek itu mufrad mudzakkar, maka dhamir yang kembali kepada mubtada yang ada dalam khabar harus dalam bentuk dhamir yang menunjukkan mufrad mudzakkar. Kalau dhamirnya, kalau mubtadanya musanna mudzakkar, maka dhamirnya harus dalam bentuk musanna mudzakkar. Demikian juga kalau mubtadanya jama' mudzakkar lil uqala, untuk yang berakal, maka dhamirnya harus dhamir yang menunjukkan makna atau kata ganti untuk uqala yang berakal, yaitu mudzakkar yang laki-laki, kemudian uqala untuk yang berakal. Nah, demikian juga kalau untuk mu'annas, artinya kalau mubtadaknya mufrad mu'annas, dan kemudian musanna mu'annas, jama' mu'annas, maka dhamirnya harus sesuai dengan mubtadak tersebut. Nah, ini harus antum perhatikan di dalam membuat jumlah untuk subjek atau untuk mubtadak dalam bentuk jumlah, baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Baik, tafadhal Ustaz, kita minta kepada para pendengar Radio Raja maupun para pemirsa TV Raja untuk bisa membaca yang ada di halaman 91 ini. Nanti insyaAllah kita akan jelaskan. Tafadhal Ustaz. Baik, jazakallahu khair dan pendengar serta pemirsa Raja TV. Kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung di line telepon 0218236543. Silakan di halaman 91. Dan bagi Anda yang mungkin belum memiliki buku panduan yang kita bahas malam ini, Anda bisa melihat di layar kaca Anda di TV Roja. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Mu'abdillah. Alhamdulillah. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum? Naam, nahnu alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Barakallahu fik. Naam. Afikum barakallahu. Wa iyyak. Naam, tafadhali ya Umma Abdullah. Nah, poin yang kedua bagian mbak itu al-khabar jumlah, yaitu contoh yang kedua wallahu khalaqakum. Iqra'i. Afali. Naam. Wallahu khalaqakum. Iya. Al-jumlatul fi'liyatu. Naam. Khalaqakum khabarun. Ya. Khabar. Iya, fi mahali raf'in. Naam. Taib terjemiha. Allah yang menciptakan kalian. Naam. Iya. Khalaqakum jumlah fi'liya. Iya. Khobar. Dan dia pada tempat yang rafa. Iya. Kita sudah singgung kemarin bahwa kalau khabar dalam bentuk jumlah, maka tentu tanda i'rabnya untuk tanda rafa'nya tidak ada, karena dia bukan isim mufrad. Iya. Atau dia khabarnya bukan mufrad. Kalau mufrad tentu tanda rafa'nya ada, maka langsung di menguraikan jabatan, yaitu marfu' bil dhammah, marfu' bil alif, marfu' bil waw, dan seterusnya. Nah, kalau ini tentu tidak ada tanda rafa', karena dalam bentuk jumlah, maka i'rabnya adalah fi mahal. Di i'rab seperti fi mahal, di artinya dia menempati tempat rafa'. Fi mahal, fi mahali raf'in, dia menempati tempat rafa' sebagai apa? Khabar mubtada. Iya. Demikian juga kalau dia mabni. Nah, kalau dia mabni, mubtadanya mabni atau khabarnya mabni, juga i'rabnya tidak bisa dikatakan marfu', karena dia mabni. Karena istilah marfu' itu hanya bagi isim yang mu'rab, isim yang berubah-ubah. Sementara mabni tidak ada istilah mu'rab. Ya, ada cuma mabni. Mabni itu permanen. Maka oleh itu kalau dia sebagai khabar atau mubtada, maka di'rab juga dikatakan fi mahalli raf'in. Dia menempati tempat rafa' sebagai apa? Mubtada atau sebagai khabar mubtada, dan begitu seterusnya. Baik, kita lihat khalaqakum. Nah, Umar Abdullah, bisa diuraikan khalaqakum ini apa saja? Terdiri apa saja ini khalaqakum? Khalaqakum. Iya. Khalaqa. Iya, khalaqa itu bentuk apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Iya, betul. Mabni al-fathi. Abi al-fathi, sahih. Di mana fathahnya? Khalaqa. Huruf qaf, ya. Di huruf qafnya. Iya. Di huruf qaf, karena itu huruf yang terakhir bagi fi'il. Fi'il itu ada khalaqa, bukan semuanya. Kalau kum itu bukan fi'il. Bukan bagian daripada fi'il, yaitu kata kerja. Kata kerja di sini hanyalah kata khalaqa. Ya. Huruf terakhirnya itu huruf qaf dan dia berbaris fathah. Nah, fi'il madhi semuanya dikatakan mabni. Makanya mabni al-fathah. Taib, mana fa'ilnya? Kalian. Fa'il. Iya, Allah. Dia akan dikatakan. Apa fa'ilnya? Huwa. Huwa, berarti apa fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Iya. Perlu diketahui, kalau kita bertemu dengan fi'il, yang harus kita perhatikan adalah fa'il terlebih dahulu. Nah, lihat fa'il. Adakah fa'ilnya dalam bentuk isim marfu'? Kalau tidak ada, berarti fa'ilnya kemungkinan dhamir. Ada dhamir muttasil. Lihat, adakah dhamir muttasil yang rafa? Di sini tidak ada. Kalau dhamir muttasil yang rafa adalah tu, ta, tuma, tum, ti, iya. Itu dhamir rafa, ya, muttasil. Nah, di sini berarti dhamir mustatir. Iya. Arti dhamir mustatir? Dhamir yang tersembunyi ada dalam kata kerja itu khalaqa. Jadi setiap kata kerja mesti ada fa'il. Mesti ada fa'il. Kalau fa'ilnya tidak nampak dan tidak disebutkan, berarti fa'ilnya dalam bentuk kata ganti, yaitu dhamir mustatir. Jadi khalaqa, kataba, jalasa, itu kata sudah sempurna. Jadi kata itu bukan kata tapi kalimat. Kalimat sudah sempurna. Jalasa darasa. Arti darasa dia sedang belajar. Akala dia afan darasa dia telah belajar. Akala dia telah makan. Syariba dia telah minum. Nama dia telah tidur. Istaraha dia telah istirahat. Nah itu sudah ada kata dia dalam kata fi'il tersebut. Oleh karena itu berarti fa'ilnya ada dhamir huwa. Ya, kalau dia muannas hiya. Nah, huwa kembali ke mana? Allah. Inilah saya tadi saya katakan mesti ada dhamirnya yang kembali kepada mubtada itu subjek. Nah, dhamirnya dhamir huwa karena khalaqa itu dhamirnya huwa. Kalau khalaqat dhamirnya hiya. Iya. Kan gitu. Nah, wallahu khalaqakum. Taib, kum sebagai apa? Nah, maf ahsant, maf'ul bih, objek, ya, objek atau penderita, karena kalian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu khalaqakum, Allah telah menciptakan kalian. Iya. Taib, nah, bisa kita sedikit menguraikan jabatan kata, karena di sini katakan wahya fi mahal rafa. Bagaimana cara menguraikan jabatan kata ini? Allahu. Iya, betul. Allahu mubtada'un. Alamatul rafa. Nah, mubtada'un marfu'un. Nah. Alamat wa'ala. Wa'ala rafi'i. Tanda rahmatun. Zahiratun. Fi akhirih. Fi akhirih. Atau ala akhirih. Nah, kita lihatlah sedikit satu persatu. Jadi Allahu mubtada, mubtada itu subjek. Marfu'un, dia marfu. Nah, karena ini isim marfu. Apa tanda rafa'nya? Wa alamat rafi, tanda rafa'nya adalah dhammah. Zahiratun, dhammahnya nyata atau tidak? Allahu nyata atau tidak dhammahnya? Allahu nyata walaupun tidak dikasih harakat tapi tetap nyata. Nyata bagaimana? Bisa diharakatkan dhammahnya dan bisa dituturkan. Nah, itu katakan zahirah. Jadi kalau harakat di akhirnya bisa diucapkan walaupun tidak ada harakat dikasih harakat tetap dikatakan zahirah, nampak jelas. Iya. Jadi dhammatun zahiratun. Jadi jangan dibilang Ustaz, mana nyata Ustaz orang enggak ada harakatnya Ustaz. Tidak. Jadi maksud di sini adalah harakatnya bisa diucapkan. Jadi setiap harakat akhir bisa diucapkan dikatakan zahirah, nampak. Ya, wallahu khalaqakum. Jadi Allahu mubtada'un marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun zahiratun, dhammah yang nyata. Di mana nyatanya? Ala akhirih atau fi akhirih, di akhirnya. Itu huruf ha, lafzul jalalah, Allahu. Ya. Kemudian khalaqakum khabar. Jangan langsung khabar. Kalau khabar langsung jumlah, itu. Enggak, diuraikan Om, diuraikan satu persatu. Ya. Ini cara menguraikan jabatan kata. Berbeda kalau khabar mufrad. Kalau khabar mufrad, wallahu khaliqukum. Nah, kalau khaliquku itu baru khaliqu mubtada, khabar mubtada marfu'un wa lam tarfi dhammatun dhahiratun fi akhirih, karena jelas. Nah, ini dalam bentuk kata kerja. Kalau bentuk kata kerja, kita uraikan kata kerjanya. Jadi khalaqa fi'lun madhin. Iya. Yeah. Fi'lun. Halo? Fi'lun. Iya. Yeah. Ya, yeah, coba lanjutkan. Fi'lun. Fi'lun madhin. Madhin. Mabniyun 'alal fathhi. Iya, yeah, betul. Terus? Wa fa'iluhu. Allah huwa. La, wafailuhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Huwa yang kepada Allah. Ya. Terus kum? Kum maf'ulun bi. Nah, dhamirun. Dhamirun. Muttasilun. Muttasilun. Mabniyun. Mabniyun. Ala sukun. Ala sukun. Karena depannya mim kalau sukun kan? Nah, itu kalau i'rab yang singkat. Ya, atau i'rab yang praktis terutama untuk yang mubtada apa atau mubtadi untuk yang pemula. Ya, tapi sebetulnya dhamir itu kum kafnya, mim itu alamatul jam'i, itu kalau menguraikan secara rinci. Ya, tapi kita ambillah yang praktis sajalah. Yang praktis saja. Ya, biar mudah untuk dipahami bagi pemula. Jadi kum dhamirun muttasilun Nah, dhamir muttasil. Kenapa dikatakan dhamir muttasil? Karena kum ini tidak bisa berdiri sendiri dia. Enggak bisa letakkan di awal. Kum. Di mana antum kan? Kum talibun enggak bisa. Ya, kalau antum baru bisa. Antum tullabun enggak bisa. Kum tullabun. Nah, maka dikatakan dhamir muttasil karena dia harus berangkai dengan kata lain, enggak bisa berdiri sendiri dia. Ya. Tidak mesti tulisannya harus bersambung. Bisa saja tulisnya tidak bersambung, tetap aja muttasil ya. Jadi jangan salah paham, dikatakan muttasil karena hurufnya bersambung dengan fi'il, tidak. Bukan itu yang maksud. Pengertian muttasil adalah dhamir itu tidak bisa berdiri sendiri. Mafhum? Paham? Ya, paham. Iya. Enggak bisa letakkan di awal. Seperti antum tullabun, antum itu dhamir munfasil, enggak bisa diganti kum tullabun. Nah, itu dikatakan dhamir muttasil, dia tidak bisa berdiri sendiri. Yang bisa itu dhamir munfasil, jadi antum tullabun. Ya. Jadi kum dhamir muttasil. Jadi pengerti muttasil tidak mesti hurufnya bersambung tulisannya, tidak. Ya. Baik, khalaqakum kum ini dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli makan fi mahalli nasbin. Pokoknya kalau dia mabni, i'rabnya mesti apa? Fi mahal. Dikatakan fi mahal, dia menempati fi mahalli nasbin, menempati tempat nasab. Kenapa dia menempati tempat nasab? Karena tempat ini sebagai maf'ul bih, objek. Karena maf'ul bih, objek hukumnya mansub. Itu sudah kaidah baku, hukumnya mansub. Kalau fa'il hukumnya marfu, mubtada hukumnya marfu, khabar hukumnya marfu, maf'ul bih hukumnya marfu. Nah, apa? Maf'ul bih hukumnya mansub. Makanya fi mahalli nasbin maf'ul bih. Nah, selanjutnya baru kita kena apa? Wal jumlatu. Mana jumlah? Penggabungan. Penggabungan ya, wal jumlah. Ya, wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi. Ya, jumlah itu penggabungan. Penggabung apa? Penggabungan fi'il. Jadi fi'il digabung dengan apa? Fa'il dan maf'ul bi. Nah, digabung menjadi satu sebagai apa dia? Fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Dia menempati tempat rafa' sebagai apa? Khabarul mubtada. Kenapa dikatakan fi mahalli rafa'? Karena khabar itu hukumnya marfu. Iya. Hukumnya apa? Marfu. Maka dikatakan fi mahalli rafa'. Ya, kalau seandainya maf'ul bi hukumnya mansub, maka dikatakan fi mahalli nasab. Iya. Nah, kalau dia mudhaf ilaih, maka dikatakan apa? Fi mahalli jarrin mudhafin ilaih. Ya, karena mudhaf ilaih hukumnya majrur. Taib. Ahsan barakallahu fik ya umma Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Mu Abdullah di Solo. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Mu Abdullah di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Baik, silakan sudah masuk. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Akhyar di Kecamatan Kampar Riau. Masyaallah. Akhyar, ahlan wa sahlan wa akhyar. Naam. Baik. Ya. Ini Ustaz, saya ingin bertanya. Saya ingin belajar bahasa Arab itu, tapi sedikit pun saya tidak mengerti cara untuk memulainya. Oh iya, iya. Gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Jazakallahu khairan wa akhir, mungkin termotivasi dengan Abdillah Ustaz. Oh iya betul. Jadi ini yang para ummahat ikut apa aktif dalam ini, memang mereka sudah lama belajar ya. Nah, ya, masya Allah. Dan mereka ini betul-betul dikatakan iltizam ya, komitmen mereka ini untuk belajar bahasa Arab. Saya kira bukan hanya setahun nih, mungkin tahunan ya. Saya saja ini di mulai dari Rajab, belum ada TV Rajab itu, lebih kurang 5 tahun sudah. Iya, karena di buku pelajar bahasa Arab pertama sudah tercatat di awal itu, masya Allah. Jadi arti kata para om yang belum mengetahui bahasa Arab, mungkin ada yang juga yang lainnya ya, yang harus mulai dari dasar. Ya, mulai dari dasar, karena ini ini pelajaran ini sudah tinggi juga, sudah tinggi, sudah jilid ketiga. Kemudian ini terus terang saja buku yang kita pelajari ini itu stressingnya kepada grammar ya, stressingnya kepada grammar itu kaidah nahwiyah itu, ya stressingnya ke sana, ya. Setiap buku besar itu punya apa? Punya ciri khas tersendiri dan punya pengarangnya punya tujuan dan maksud tersendiri. Ada yang tujuan utama adalah bisa berbicara bahasa Arab, ya, dan sebagainya. Ya. Tapi yang penting adalah, alhamdulillah kalau ada kemauan itu sudah modal besar ya. Ya tinggal ini, apa belajar harus dari awal ya, dari awal. Yang nggak tahu ini jilid pertama diulang lagi atau tidak ini. Iya. Baik. Itu artinya nasihat yang sangat bermanfaat. Iya, iya. Artinya tetap dari awal saja. Ya? Iya harus dari awal. Iya dari dan awal. Dan mungkin butuh kesabaran. Iya juga. walaupun om belum belajar, ya nggak salah juga ikutin saja pelajaran ini. Insya Allah nanti ada manfaatnya. Iya. Baik, demikian Umu Akhyar di Riau dan kami sampaikan bahwa pelajaran untuk jilid kedua masih terus berlangsung di hari Kamis, malam pukul 8 kemarin malam bersama Ustaz Hamzah Abbas. Dan untuk jilid 1 silakan bisa disimak rekamannya dan di-download di website radioroja.com yang sudah dibahas selama kurang lebih 3 tahun juga pada waktu itu dengan Ustaz Hamzah Abbas. Demikian informasi ini dan nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Barakallahu Fik. Kami berikan kesempatan yang ketiga via telepon, silakan di 021-823-6543. Bagi Anda yang ingin bergabung dan mencoba untuk berinteraksi, kita baca kembali di latihan berikutnya di halaman 91 tentunya. Silakan. Halo. Ya, sudah masuk. Ya, halo. Masya Allah, terputus. Mohon maaf. Silakan bagi Anda yang mencoba untuk menghubungi kembali dan pertanyaan pesan singkat kami tunggu di 081-989-6543 terkait dengan kaidah yang kita bahas atau kaidah-kaidah sebelumnya, Anda bisa sampaikan via pesan singkat. Ya, halo. Ya, assalamualaikum Bapak. Baik, mohon maaf, mungkin sambungannya koneksinya mengalami gangguan. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan bagi pendengar yang lain. Ya, halo. Ya, halo, silakan. Baik, terputus. Kami sampaikan kembali di line telepon 021-823-6543 dan mungkin kita kasih kesempatan bagi ikhwan kita di studio, silakan. Mungkin bisa kasih contoh pertama Abdul Wahab Mas'ud. Fadal, misal contoh khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ya. Yeah. Kalimat apa saja? Naam. Al-mudiru zahaba ila suqi. Naam, taib. Al-mudiru zahaba ila suq. Kebutuhan itu fi'il madhi. Coba dalam bentuk fi'il mudhari. Al-mudarrisu Naam. Al-mudarrisu yusafiru ila al-madinati. Naam. Al-mudarrisu yusafiru ila al-madinati. Sahih. Naam. Al-mudarrisu itu mubtada. Mana khabarnya? Yusafiru ilal madinati. Naam, yusafir. Nah, yusafir itu dalam bentuk khabar. Bentuk apa? Khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Fi'ilnya fi'il mudhari. Ya. Nah, kita gunakan fi'il tergantung apa yang kita bicarakan. Kalau yang kita bicarakan adalah suatu perbuatan yang sedang terjadi, maka pakailah kata fi'il mudhari. Kalau pekerjaan itu sudah terjadi, maka kita pakai fi'il madhi. Nah, jadi al-mudiru zahaba ila suq, pimpinan itu telah pergi ke pasar. Yeah. Jadi pekerjaannya sudah terjadi, telah pergi ke pasar. Kalau al-mudiru yusafiru ila al-madinah, berarti pekerjaan sedang terjadi. Jadi mudir itu sedang bepergian ke Madinah. Taib, jayid. Nah, fadal. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Kita angkat ya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Fatimah. Nah. Di Bekasi. Nah. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz. Hati misal, saya kasih contoh. Nah, Ustaz. At-tullabu yadrusuna fil fasli. Jaid, at-tullabu yadrusuna fil fasli. Masya Allah, ini. Nah, inilah kalau sudah ngerti kaidah, maka penempatan fi'il serta dhamir itu memang harus tepat. Ya. Nah. Ya, kita perhatikan, at-tullabu yadrusuna fil fasli. Kenapa enggak dipakai yadrusu? Liannahu mubtada'nya jamak. Ah, sahih. Nah, at-tullabu yadrusuna fil fasli. Iya. Nah, ini yadrusun. Nah, mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-waw. Al-waw, sahih. Nah. Fa'ilnya al-waw. Ay waw? Waw jama'ah. Waw jama'ah. Waw jama'ah ini bimakna, maknanya ini dhamir, waw ini dhamir ya. Nah. Walaupun dia hanya satu huruf waw, tapi itu sudah dhamir. Apa maknanya? Maknanya hum. Mana hum? Kembali ke mana? At-tullab. Iya. Yadrusu at-tullabu yadrusuna fil fasli. Terjemahnya? Para pelajar itu sedang belajar di dalam kelas. Nah, sedang belajar di dalam kelas. Taib, coba kasih contoh. Nah. Khabar jumlah fi'liyah. Nah. Tapi fa'ilnya bukan kembali kepada subjek. Nah. Mubtada. Nah, ini. Tidak kembali kepada. Iya, iya. Nah. Jadi fa'il fi'il kemudian apa? Subjek mubtada. Habis nah. Itu apa? Fi'il. Kemudian ada fa'ilnya. Fa'ilnya bukan dalam bentuk dhamir yang kembali kepada mubtada. Ini juga harus kita ketahui. Fa'ilnya tidak kembali kepada mubtada. Iya, arti fa'ilnya bukan dalam bentuk dhamir. Bisa? Belum kebayang, Ustaz. Belum kebayang. Baik, contoh. Nah. Para bapak. Nah. Ya. Nah. Al-abu. Parang bapak nah. Sedang belajar anak-anak mereka di lembaga atau di sekolah. Sedang nah, belajar. Sedang belajar. Yang belajar itu bukan para bapaknya. Oh, ya. Nah. Atau para orang tua. Ya, para orang tua. Kita mengatakan orang apa? Bapak itu orang tua kan? Bukan nah. Orang tua sisi umur tidak. Nah. Para orang tua nah. Sedang belajar anak-anak mereka. Oh, nah. Nah. Al-abu iya. Para orang tua Al-walidu Al-walidu itu berarti masih tunggal apa para iya. Iya. Berarti jamak kan nah, apa bahasa Arab para bapak tadi. Apa bahasa Arabnya? Al-aba'u. Aina nama Ustaz? Al-aba'u. Nama Ustaz apa? Al-aba'u yadrusu awladuhu di mana tadi Ustaz? Sedang belajar anak-anaknya di tolah di Makkah Al-Mukarramah. Al-aba'u yadrusu awladuhu fil fi Makkah. Taib, yadrusu? Yadru apa? Al-aba'u yadrusuna awladuhu fi Makkah. Yadrusuna. Naam. Yadrusuna. Terus? Fi Makkah. Siapa yang belajar ini? Al-awlad. Coba baca. Coba naam. Pelan-pelan. Naam. Perhatikan kaedahnya. Al-aba'u. Iya. Yadrusuna awladuhu. Auladuhum. Auladuhum. Terus? Fi Makkata. Fi Makkata. Nah. Makkata ya. Kenapa tak? Ismuladilain syarif. Jaid. Ismuladilain syarif. Isim tak boleh bertanwin. Iya. Yeah. Kan ilatnya apa? Taknis. Kemudian isim alam. Nah. Baik. Coba perhatikan sekali lagi ini. Apakah benar jumlah ini? Al-aba'u yadrusuna awladuhum fi Makkah. Insya Allah benar kali, Ustaz. Ya, jangan pakai kali. Nah, coba perhatikan. Nah, Ustaz. Nah. Muta'akib. Al-aba'u. Jadi ini jadi jumlah fi'liyah ya Ustaz. Oh iya. Yadrusu auladuhum fi makata Ustaz. Yang salah mana di sini? Al-wawnya Ustaz, karena ini jadi jumlah fi'liyah. Yadrusu auladuhum. Memang ini bukan jumlah fi'liyah yadrusuna. Itu kalau di situ jadi khobarnya dari al-abu Ustaz, kalau dalam bentuk jamak Ustaz. Iya, inilah apa? Al-khata' di sini salahnya. Nah, Ustaz. Iya. Kalau yadrusun, nah, Ustaz. Berarti fa'il itu sudah ada. Oh. Mana fa'ilnya? Wow. Nah, Ustaz. Wow ini? Berarti wow ini kembali pada aba. Nah, Ustaz. Sedangkan fa'ilnya sudah ada di sini. Yang belajar siapa belajar sini? Anak-anak mereka atau para bapak yang belajar? Anak-anak. Nah, kita inginkan, kita maksud adalah para anak, nah, anak mereka, Ustaz, yang belajar kan? Nah, Ustaz. Nah, makanya apa? Al-aba'u yadrusu. Bukan nah, yadrusuna. Nah, Ustaz. Al-aba'u yadrusu auladuhum. Yadrusu. Nah, yadrusu auladuhum. Nah. Ini fi'ilnya. Fi'il madhi, ini apa? Fa'ilnya. Fi'il mudhari. Fa'il, ya, mudhari. Ini fi'il mudhari. Nah. Iya. Berarti apa? Jumlah ini, jumlah fi'il dan fa'il, jadi apa? Khabar. Khabar bagi, bagi apa? Al-aba. Al-aba. Nah. Iya. Coba i'rabkan. Al-aba'u mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu jam' taksir. Naam. Yadrusu fil mudhari mabniun 'ala dhammi wal fa'ilu dhamir mustatir taqdiruhu huwa al-awladu afan auladu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu jam' taksir wa huwa mudhaf. Iya. Huwa mudhafun ilayh. Hum dhamirun muttasilun. Dhamir muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarri mudhafun ilayh. Mudhafun ilayh. Kenapa kata fi mahalli jar? Karena dia dalam bentuk mabni Ustaz, tidak. Iya, kemudian mudhaf ilaih itu hukumnya majrur. Maka dikatakan fi mahalli jar. Naam. Mudhaf ilaih. Baik, terus fi harfi jarrin. Naam, makata ismun majrurun bifi. Wa alamat jarrihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu al ismul ladzi lam yusharif. Naam, ismul ladzi lam yusharif. Baik. Setelahnya apa? Selanjutnya apa? Wa jumlatu baina fi'il wa fa'il. Wal jumlatu minal fi'li atau wa jumlatul fi'li. Wa jumlatul fi'li wal fa'il. Wa fa'ilihi. Fa'il. Fi mahalli rafin khabarul mubtada. Iya. Nah, itulah dia. Aqal yang fi makatanya enggak disebutkan ya, Ustaz? Kenapa? Bukan fi mahal, bukan. Karena enggak. Ini bukan mabni. Nah. Maka ini bukan mabni, dia mu'rab. Cuma tanda jarnya fathah. Oh, gitu. Ya, cara i'rab gimana tadi? Makkata ismun majrurun bi fi wa alamatu jarhi al fathah niyabatan anil kasrah. Pengganti kasrah. Limadha? Li'annahu ismun ladzi la yansarif. Karena dia isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, Ustaz. Iya. Ahsan. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu syukran. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Ya, Umma Fatimah. Barakallahu fiik. Terima kasih, Ustaz. Iya. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya di 0218236543. Masih terkait dengan pembahasan kita khabar. Iya, kita angkat kembali. Halo. Baik, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat tadi ya Umma Abdullah. Ini tidak mau kalah ini. Nah. Jahit, bagus ini. Baik, coba kasih contoh fa'ilnya juga, bukan fa'ilnya bentuk dhamir. Iya. Bukan fa'ilnya bentuk dhamir yang kembali pada mubtada. Fa'ilnya isim zahir. Kalau bisa mubtada'nya mu'annas. Fatimatu bintuha bin jumlah fi'liyah bukan jumlah ismiyah. Fatimatu adrusu bintuha fil madrasati. Ahsan, masya Allah. Fatimatu tadrusu bintuha fil madrasati. Coba bisa kalimat lain, fi'il lain selain fi'il tadrusu. Ini diuji bahasanya nih. Muhammadun. Enggak, mu'annas. Sebenarnya mu'annas. Mu'annas. Ya, mubtada'nya mu'annas. Aisyatu. Aisyatu. Ya. Yadkhulu. Yaujuha. Zaya. Zawjuhani. Zawju. Ya. A'idi. Ulang kembali. Aisyatu. Aisyatu. Yadkhulu. Yaujuha. Naam. Fidukani. Naam, taib. Ya apa? Fisuki. Taib. Aisyatu. Yadukhulu. Yadukhulu. Yaujuha. Zaw, jim, zay, zay, zaw. Yaujuha. Zawjuha. Yaujuha. As-suqa. Ila suqa. Enggak pakai, enggak pakai huruf, enggak, tidak pakai huruf fi juga boleh. Ila suqa, iya. Langsung, iya. Aisyatu yadkhulu zawjuha suqa. Naam. Juga boleh pakai ila. Yadkhulu zawjuha ila suq. Iya. Taib, Aisyatu yadkhulu zawjuha suqa. Nah, atau ila suqi. Taib. Taib, ini betul. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Fa'ilnya isim zahir. Nah. Yang masuk siapa? Yang masuk ke pasar siapa? Yauju. Hah? Suaminya, yauju. Kan? Suami. Nah, suaminya, suami Aisyah. Aisyah tu yadkhulu zawjuha suqa. Nah, ini fa'ilnya sudah ada. Nah. Ya zauj, maka fi'ilnya apa? Betul fi'ilnya yadkhulu, betul. Karena zauj itu mudzakkar, sah? Iya. Suami kan, bukan istri kan? Iya. Ya, kalau istri tadkhul pakai ta. Ini zauj mu'annas, mudhakar, afwan. Nah, dhamirnya mana? Ini dhamir tadi. Kembali kepada? Misalnya dhamir, ya. Misalnya dhamir yang kembali kepada mubtada. Demikian juga yang contoh pertama tadi ini, hum. Kembali kepada al-aba'u. Misalnya dhamir yang kembali kepada mubtada. Ya. Jadi tidak mesti dhamir itu fa'il daripada fi'il. Ya. Bisa saja dhamir itu bukan fa'il. Nah, di sini contohnya, fa'il sudah ada, zauju. Taib, as-suqa sebagai maf'ul bi. Taib, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakallahu khair. Wajazakallahu khair, ya Umu Abdullah. Barakallahu fik. Taib, Ustaz, kita berikan kesempatan kembali di belakang Umu Fatimah dan Umu Abdullah. Bagi para pendengar, ikhwan ataupun akhwat, untuk ingin ikut berinteraksi atau membuat kalimat sebagaimana dicontohkan, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Baik, silakan. Halo? Ya, halo, sudah masuk? Baik, terputus, mohon maaf. Kami angkat kembali bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Silakan di layan telepon 021-823-6543. Kami sampaikan kepada pendengar yang lain, silakan. Dan mungkin sedikit penjelasan terkait dengan kaidah ini kita. Silakan, Ustaz. Oh iya. Bentuk jumlah fi'liyah yang sangat penting harus diketahui bahwa fa'ilnya tidak mesti, katakan tadi, fa'ilnya tidak mesti dalam bentuk dhamir yang kembali kepada mubtada. Ya. Nah, Nah, bisa saja fa'ilnya dalam bentuk zahirnya seperti ini kan? Aisyatu yadkhulu zawjuha as-suqa atau al-aba'u yadrusu auladuhum fi Makkata. Nah, berbeda kalau al-aba'u yadrusuna. Al-aba'u yadrusuna, para bapak itu sedang belajar. Nah, kalau yadrusuna berarti fa'ilnya waw, dhamir yang kembali kepada al-aba. Nah, di sini fa'il pada yadrus itu adalah aulad. Nah, walaupun demikian, tapi mesti ada dhamir. Nah, ini harus perhatikan, mesti ada dhamir yang kembali kepada apa? Kembali kepada mubtada ini. Mesti dhamir. Dan dhamir ini harus sesuai hum. Enggak bisa auladuha sementara mubtadanya apa? Jamak untuk lidzukur, berarti hum. Ini harus demikian juga ha kembali kepada Aisyatu. Nah, itu harus sangat diperhatikan. Harus diperhatikan dalam membuat khabar dalam bentuk jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah, mungkin kita minta lagi contoh. Kita minta contoh yaitu apa? Fa'ilnya bentuk mu'annas. Kerana ikan fa'il kan muzakkar ni. Zawj, awlad. Nah, kita minta fa'ilnya dalam bentuk mu'annas. Nah. Baik, silakan. Dan sebelumnya kami angkat juga ada yang memberikan contoh satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-aba'u yudarisuna awladahum fi Makkata. Mengapa tidak menggunakan yudarisuna? Al-aba'u yudarisuna awladahum fi Makkata. Dia dia bikin al-aba'u yudarisuna. Di sini yadrusu. Harus diperhatikan beda yadrusu dengan yudaris. Kalau yudaris itu mengajar, kalau yadrus itu belajar. Nah, kita tulislah tadi apa? Dia kasih contoh. Itu contohnya benar, tidak salah itu. Nah, itu tidak salah karena maksudnya beda. Dan beda maknanya, saya. Dan beda makna. Iya. Apa tadi al-aba'u? Masyaallah. Kita ulang kembali al-aba'u. Nah. Dia pakai yudarisuna. Nah. Kalau tadi itu yadrusun. Nah, ini juga auladu. Al-aba'u. Ya. Yudar, ini dia bikin yudarisuna. Au auladahum, beda. Nah, fi Makkata. Ini beda. Nah, kalau begini itu betul. Bedanya apa? Pertama, ini yudarisun, mengajar. Kalau sini yadrusu. Tadi yadrusun, kalau bikin yadrusun itu salah. Nah, enggak bisa al-aba'u yadrusuna auladuhum. Nah. Kita tulis lagi lah ya, biar jelas. Al-aba'u. Ya. Mungkin karena ya. Nah, ini apa? Tadi adalah yad auladum. Kita minta fa'il itu adalah isim zahir, aulad. Nah, kan itu pertanyaan tadi. Permintaan auladuhum fi Makkah. Nah. Nah, ini yadrusun, yadrusuna. Arti yadrusun belajar. Para bapak itu sedang belajar. Anak-anak mereka di Makkah. Berarti apa? Yang belajar itu bapak. Sementara aulad ini jadi apa? Posisinya dalam kalimat. Nah, maka ini kalimatnya salah. Para bapak sedang belajar anak-anak mereka. Para bapak sedang belajar mereka, anak-anak mereka di Mekah. Nah, padahal kita minta adalah pelaku daripada yadrus ini. Fa'ilnya adalah kata aulad. Makanya auladu. Auladu, marfu. Nah. Berbeda kalau yang pertama ini, yang di atas, kalau ini betul. Betulnya apa? Pelakunya waw, dhamir kembali pada aba. Sementara in aulad ini maf'ul, mansub. Nah. Mansub. Dan kalau ini adalah, maknanya yudarisun, mengajar. Para bapak itu sedang mengajar anak-anak mereka di Makkah. Iya. Nah, ini apa? Nah, ini kalau ini aulada, ini aulada ini maf'ul bih, mansub, berbeda dengan auladu. Auladu itu fa'il. Memang permintaan kita adalah fi'il kemudian fa'ilnya isim zahir. Kalau di sini fa'ilnya isim dhamir, kembali kepada aba. Ya. Dan kemudian ya, konteksnya ke sini nah, khabarnya yang dalam bentuk jumlah saja. Sama, iya. Kalau demikian ya, kalau khabar tetap sama ya. Khabar tetap sama. Ini apa? Bentuk jumlah fi'liyah. Ini khabar ya, jumlah fi'liyah. Ini juga sama. Bentuk baik, jumlah fi'liyah. Kalau ini salah kalimatnya. Tidak benar. Iya. Pertanyaan berikutnya juga terkait ya, dengan kalimat ini. Kan awalatnya jama' Ustaz. Ya. Ummu Salsa di Sumedang mengatakan awalatnya jama'. Mengapa yadrusu? Oh, di yang baru. Oh, kenapa yadrusu nah, di sini? Nah, inilah kaedah bahasa Arab. Ketika dia jumlah ini, kita bicara khabar ya. Ini jumlah fi'liyah. Nah, ketika dia khabar, kalau dia jumlah fi'liyah, apakah dia khabar atau bukan? Kalau jumlah fi'liyah, fa'ilnya, walaupun fa'ilnya mufrad musanna jama', fi'ilnya tetap dalam keadaan apa? Tunggal. Tidak berubah, tunggal. Saya kasih contoh nih, yang yadrusu, kita ambil contoh itu juga. Yadrusu, yadrusu at-talib, atau kalimat al-walad ya. Nah, biar kalimat itu juga yadrusul waladu, anak itu sedang belajar. Dua orang anak belajar. Yadrusu al-waladani. Para anak-anak belajar. Yadrusu al-auladu. Nah, ini dia. Perhatikan fi'ilnya. Fi'ilnya tidak berubah. Walaupun fa'ilnya mufrad musanna jama', fi'ilnya tidak berubah dalam apa, dalam bentuk apa, kata dasar. Nah, sama nih ini juga. Nah, enggak bisa kita pikir bahwa yadrusuna ketika fa'ilnya jama', yadrusuna al-auladu. Kalau gitu yadrusuna al-auladu, yadrusuna al-auladu ya. Sekarang pertanyaannya, mana fa'ilnya? Tentu fa'ilnya sudah ada di sini. Wow, mereka. Kalau itu aulad jadi apa ini? Kalimatnya apa jadi apa? Posisi kalimat ini. Nah, ini. Ini kalimat yang apa? Yang rancu ya. Apa? Karena fa'ilnya sudah ada. Yadrusuna. Yadrusuna kemudian al-auladu. Padahal al-auladu ini sudah apa? Sudah sebagai fa'il. Kenapa mesti ada kata waw di sini? Nah, memang ada bahasa, bahasa seperti, tapi bahasa ini lemah. Namanya istilah apa? Akalunil baraghis. Istilahnya adalah bahasa akalunil baraghis. Nah, karena waw fa'ilnya sudah ada, kemudian ada isim zahir lagi sebagai fa'il. Ya. Dan itu kalimat bahasanya dhaif, bahasanya lemah. Dan makanya kaidah yang sahihah begini. Ya. Tapi kalau dia diputar, kalau dia diputar isim duluan, nah berarti itu bukan jumlah is, bukan fi'liyah, berarti kembali itu jumlah ismiyah. Nah, kita bikin, kita putar kalimat ini. Ya. Ya. Ya. Nah, apa? Isimnya di awal. Berarti jumlah ismiyah. Al-waladu yadrusu. Al-waladani yadrusani. Al-auladu yadrusun. Nah, kalau dia isim di awal, maka fi'ilnya berubah dia. Tidak sama, ini jumlah ismiyah. Fi'ilnya berubah. Nah, kenapa berubah? Karena ini fi'il. Nah, ini berarti kembali kepada sini lagi, kembali kepada awal lagi nih. Ini mubtada. Ini mubtada al-waladu, al-walani, al-auladu, ini mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya adalah bentuk jumlah fi'liyah, kembali ini seperti ini. Nah. Kembali seperti ini. Kalau makanya kalau dia jumlah fi'liyah, apa? Kalau khabarnya jumlah ismiyah, maka harus dhamir yang kembali kepada mubtada. Mana dhamir ini? Huwa. Dhamir yang mustatir, tersembunyi pada huwa. Nah, ini mana dhamirnya? Alif ini dari kata alif dhamir, namanya alif tasniyah. Bi makna huma, maknanya adalah huma. Maknanya huma, bukan huma yang tersembunyi, tidak. Maknanya huma. Alif inilah dhamir, namanya dhamir tasniyah. Maknanya makna huma, kembali pada al-waladan. Nah, ini mana dhamirnya? Waw jamaah. Ini kata waw jamaah kembali pada aulad. Mana waw ini adalah hum. Mananya? Kembali pada al-aulad. Nah, ini kalau dia isim di awal, tentu ini sebagai mubtada, kemudian fi'ilnya di apa? Setelahnya fi'il, maka fi'il harus menyesuaikan mubtada. Nah, ini namanya khabar betul jumlah fi'liyah. Kembali pada sini tadi masalahnya. Nah, kembali sini. Nah, tapi kalau fi'ilnya sudah ada, ini fa'ilnya sudah ada, ini dia fa'ilnya. Fa'ilnya tidak ada lagi dhamir ada di sini karena sudah ada fa'ilnya. Nah, ini kalau kembali pada jumlah, kalau jumlah fi'liyah begini. Nah, fi'ilnya berubah. Tapi kalau jumlah fi'il apa? Jumlah ismiyah, khabarnya fi'il, nah berarti fi'ilnya harus menyesuaikan mubtada. Mubtada. Nah. Demikian Ibu Salsa di Sumedang, semoga ini bisa difahami, dan demikian jawaban yang disampaikan Ustaz, bahkan dengan contoh yang diberikan, artinya fi'il apabila ada di depan tidak berpengaruh Ustaz kepada jumlah fa'ilnya. Iya. Walaupun fa'ilnya jamak, fi'il tidak akan berubah. Iya. Baik, kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat contoh-contoh dari pesan singkat di line telepon 0218236543. Bagi anda yang ingin mencoba, ya silakan. Assalamualaikum, mohon dikoreksi Ustaz. Ummu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya Allah. Al ummahatu tatbukhu banatuhunna fil matbakhi ma aba'uhunna. Biar saya tulis dulu biar jelas. Iya. Benar enggak tuh Ustaz? Iya. Benar enggak benar kita koreksi nanti. Kita uji kaedahnya. Nah. Iya. Apa tadi? Al-ummahatu. Iya. Iya, terus? Tatbuhu. Banatuhunna. Terus? Fil matbakhi. Ya, apa? Ya, matbakhi. Naam. Ma'a aba'ihinna, salah tadi. Ah? Ma'a aba'ihinna. Ah, aba'ihinna sudah diubah ya? Iya, apa? Iya, ma'a aba'ihinna. Ada ma'a lupa. Ya. Ma'a aba'ihinna. Iya, naam. Abunya ma'a al-aba'. Naam, Ustaz. Naam, ma'a aba'ihinna. Naam. Jayid, kita lihat. Naam. Mubtada'nya? Al-ummahatu. Ini mubtada. Nah. Iya. Mana khabarnya? Khabarnya dalam jumlah fi'liyah tatbukhu banatu. Naam, tatbukhu banatuhunna. Inilah khabarnya. Nah. Sedangkan fi mana ini hanya keterangan ya? Naam. Keterangan, tapi inti khabar ini dia. Nah. Fi'il dan fa'il. Kita lihat fi'ilnya. Fi'il apa ini tatbukhu? Fi'il mudhari. Mudhari. Fi'lun mudhari. Bentuk sedang, artinya apa? Sedang memasak, sedang, kan gitu. Nah. Bukan telah berlalu, sedang memasak. Nah. Taib, siapa yang masak? Anak-anak perempuannya. Anak banget. Perempuan mereka. Nah. Ini fa'il. Taib, pas nggak ini fa'il ya? Banat itu fa'il. Lihat fi'ilnya. Nah, Ustaz. Betul fi'ilnya? Karena mu'annas. Mu'annas, maka nah. Pakai tata'nis kan? Nah, Ustaz. Nah, apakah fi'ilnya harus pakai dhamir lagi? Tidak, Ustaz. Tidak. Yatbukhna? Tidak. Kenapa tidak pakai dhamir? Karena jumlah fi'liyah itu kalau hanya dibedakan dari sisi jenis aja, Ustaz. Iya, karena fa'ilnya sudah ada. Kenapa itu, Ustaz? Kalau fa'ilnya sudah ada, tidak perlu ada dhamir lagi kepada fi'il. Nah. Iya, ini dia. Walaupun fa'ilnya jamak, fi'ilnya ini dia. Sama yadrusu al-aulad. Nah. Tetapi enggak bisa yadrusuna al-auladu. Karena fa'ilnya sudah ada al-aulad, tidak perlu ada dhamir yang ada pada kata yadrusuna. Ya, demikian juga ni tatbukhu. Enggak bisa kita kan yatbukhna. Yatbukhna nun niswa sebagai fa'il kembali kepada ummahat. Berarti yang masak itu bukan anak mereka, para ummahat yang memasak. Nah. Nanti kalau masak para ibu masak, banat jadi apa? Nganggur ya. Enggak masak, nonton. Nah. Baik. Jadi pelaku yang masak adalah anak mereka. Ini betul kalimatnya sudah betul. Nah. Banatu fa'ilnya marfu kan? Nah, Ustaz. Baik. Kemudian harus ada dhamir kembali pada ummahat. Mana dhamirnya? Hunna. Hunna. Dhamirnya sesuai? Nah. Sesuai kan? Sesuai. Sesuai. Hunna ummahat. Hunna betul. Nah. Fil matbakhi pakai jar ada fi ma'a dharaf abaihi. Kenapa i? Itu ada dzaraf ma'a. Dzaraf ini ya, ma'a itu dzaraf ya. Jadi sebagai mudhafun ilaihi. Ilaih. Betul. Naam. Baik, hunna? Naam. Kembali ke mana? Ke banat. Ke banat, bukan ke balapan ibu? Bukan. Bukan, nah. Betul. Dhaminnya sama kan hunna kan? Naam. Tapi beda kembali. Ini kembali pada banat. Naam. Jadi bersama ayah mereka. Mereka ini adalah banat, bukan mereka ini pada ibu. Nah. Iya, ini harus diperhatikan. Masya Allah. Satu lagi Ustaz, boleh? Satu lagi. Yang musanna Ustaz. Baik, silakan. At-tabibani ta'malu ikhwatuhuma fil hukumiyyati. Baik. Apa Ustaz? Naam. At-tabibani. Apa yang malu afan bukan tak malu apa? Ya mal at-tabibani. At-tabibani. Naam. At-tabibani. Ya malu. Ya malu. Ikhwatuhuma. Ikhwatuhuma. Nah. Fil hukumiyyati. Fil hukumiyyah, fil hukuma atau fil hukumiyyah? Fil hukuma, bukan fil hukumiyyah. Fil hukuma. Iya. Apa itu hukuma? Di pemerintahan. Nah. Baik. Fil hukuma, hukuma pemerintahan apa? Al hukuma al Indonesia misalnya. Nah. Fil hukuma. Al-Indonesia. Iya, yeah. Atau disesuaikan nih Ustaz ya itunya ya. Yeah. Pemerintah Indonesia kan? Nah. Al-huku fil hukuma. Al-Indo atau boleh Al-Indo. Orang Arab sering mengatakan Ando. Nah. Indonesia itu. Fil Indonesia. Iya, yeah. Non ya, yeah. Ya yeah, lagi. Oh, nah. Iya, yeah. Indonesia deh. Kita lihat. Ini kita tulis ulang terus lagi biar agak bagus. Jadi ya malu. Masya Allah pemisah ini. Ya ya'malu ikhwatuhuma. Ikhwah. Kita lihat at-tabibani mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya ya'malu ikhwatuhuma. Ya'malu ikhwatuhuma. Ya, ini khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah kan? Nah. Yang bekerja dua dokter itu atau saudara-saudara mereka yang saudaranya, bekerja? Saudaranya, Ustaz. Nah, ini harus perhatikan. Nah. Nah, dua dokter itu, coba terjemahkan, terjemahkan. Kedua dokter itu yang saudara mereka. Pakai yang kenapa pakai yang? Nah, kedua dokter itu saudara mereka, saudara kedua dokter itu bekerja di pemerintah Indonesia. Iya, jadi at-tabibani dua orang dokter itu saudara laki-laki mereka. Kan dua orang tetap dikatakan mereka kan? Oh, nah, Ustaz. Iya. Betul kan bahasa Indonesianya? Saya enggak tahu juga nih. Baik. Nah, saya bukan ahli bahasa Indonesia. Baik. Baik, dua orang dokter itu saudara laki-laki mereka sedang bekerja atau bekerja di pemerintahan Indonesia. Iya. Nah, yang bekerja siapa? Ikhwah saudara laki-laki. Iya, ikhwah. Nah. Nah, ikhwah ini jamak daripada apa? Akhun. Akhun, akhun mudzakkar muannas. Mudzakkar. Akhun itu mudzakkar. Mana akhun saudara laki-laki? Kalau ukhtun? Muannas. Jamaknya apa? Akhawat. Akhawat. Nah, ini ikhwah. Nah. Maka ya'malu ikhwatuhuma. Betul. Mana dhamirnya huma? Kembali pada at-tabibani. At-tabibani. Betul. Hadi jumlah sahihah. Baik, masyaallah. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan khatibah. Nah, itu harus diperhatikan. Nah. Iya. Mubtada'nya, apakah dia mubtada'nya musanna, apakah dia jama', apakah dia mu'annas, apa sajalah, terserah. Nah, nanti ketika khabarnya harus diperhatikan, dhamirnya harus sesuai, kembalinya kepada mubtada' harus sesuai dhamirnya, itu harus diperhatikan. Nah, harus diperhatikan dhamirnya harus sesuai dengan apa? Mubtada'. Dan ini beberapa ya. Contoh dari bentuk khabar jumlah saja. Iya, ya. Silakan. Baik, kami angkat ya. Beberapa contoh yang disampaikan via pesan singkat dari baik, pendengar kita, Gufran di Polewali, ahlan. Baik. Abu yadhhabu. Baik, Abu Muhammadin yadhhabu ibnanihi wa huma maridani. Ila Jakarta. Ila Jakarta. Taib cintan, taib. Kami ulangi kembali agar lebih jelas. Mohon maaf tadi. Abu Muhammadin yadhhabu ibnanihi. Taib, nah. Ibnanihi. Abu Muhammadin yadhhabu ibnanihi wahuma maridani ila Jakarta. Iya. Jadi Abu Muhammadin yadhhabu ibnanihi. Abu Muhammadin yadhhabu ibnanihi. Iya. Baik, kita akan tulis kepada Gufran yang bisa kita fahami bahwa sesuai dengan yang ditulis ya saya tentunya sebenarnya. Iya, iya. Kita usah apa adanya dulu. Apa adanya dulu nam. Iya. Baik, Abu Muhammadin Muhammadin yadhhabu yadhhabu ibnanihi ibnanihi naam ibnanihi wahuma maridani ila Jakarta wahuma maridani maridani ila Jakarta ila Jakarta ila Jakarta. Baik, ini kalimatnya bagus ya. Iya, itu ada berapa kaidah ada di sini. Iya, kita lihat kesahihannya. Abu Muhammadin yadhhabu ibnanihi wa huma maridani ila Jakarta. Mungkin dia bisa terjemahkan ini. Iya. Iya. Nah, antum bisa terjemahkan? Fadhal ya akhi. Fadhal? Rashid. Iya. Kira-kira apa maksud dia nih? Iya, cak terjemahkan. Terjem. Naam. Terjem ma'ala sabburah. Azizat segera wadih. Abu Muhammadin yadhhabu ibnanihi wa huma maridani ila Jakarta. Baik. Bapaknya Muhammad. Iya. Pergi. Ibnanihi. Ya. Sedangkan kedua anak laki-lakinya. Maridani ila Jakarta. Sedangkan kedua anak laki-lakinya sakit di Jakarta. Di Jakarta. Ila Jakarta. Ya. Siapa yang ke Jakarta? Hah? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Naam. Ila ini kaitan kepada yadhhab. Perhatikan. Naam. Itu kaitan kepada yadhhab. Yadhhabu ila Jakarta, pergi ke. Jadi maksud adalah siapa yang sakit, siapa yang pergi saja. Iya. Jadi Abu Muhammad itu, Abu Muhammad itu bapaknya si Muhammad. Bapaknya Muhammad sedang pergi dua anak laki-lakinya. Sedang pergi dua anak laki-lakinya. Sedangkan mereka dalam keadaan sakit ke Jakarta. Nah. Ini ada kalimat yang salah di sini. Kira-kira mana salah di sini? Di mana salahnya? Salahnya adalah ibnani. Di mana salahnya? Nonnya. Non tasniahnya kenapa tidak dibuang? Karena kan idhafah, kata gabung. Penggabungan dua kata idhafah ketika musanna atau jamak muzakkar salim digabung baru tidak boleh ada non. Nah, yang benarnya apa? Ibnahu. Itu yang benarnya. Faham tu? Iya. Faham tu. Ibnahu. Ini musanna. Ibnani ketika gabung dengan apa kata gabung mesti dibuang nunnya. Ibnahu itu sudah kaidah ya. Kitabani masuk al-walad. Kitaba al-waladi. Enggak bisa kitabani al-waladi. Demikian ibnahu. Nah. Jadi Abu Muhammadin yadhhabu ibnahu wa huma maridani ila Jakarta. Hadhi kalimah. Naam. Asahi ibnahu. Naam. Hada ibnani hada khata. Taib jumlah sahiha. Ini betul. Naam. Nah, wa huma maridan ini jumlah hal nanti. Wa huwa tu wa wal hal. Ini jumlah ismiyah, ini khabar daripada huma, ini sebagai hal. Hal. Hal daripada apa? Ibnah. Ini sahibul hal. Ini apa? Sahibul hal. Ya. Yeah. Berarti bapak si Muhammad sedang pergi dua anak laki-lakinya dalam keadaan sakit. Nah itu dia. Dalam keadaan sakit ke Jakarta. Karena hal itu kan begitu terjemahannya dalam keadaan sakit. Saya ulang kembali. Ayah si Muhammad sedang pergi dua orang anak laki-lakinya sedang sakit ke Jakarta. Yang sedang sakit bukan bapaknya. Tapi sedang sakit apa? Anak. Kedua anak laki-lakinya. Jadi ketika mereka berdua pergi dalam keadaan sakit. Kemana? Ke Jakarta. Taib. Hadi jumlah masya Allah. Kesalahan cuma satu saja. Ya, kesalahan cuma satu. Ya. Nonnya tidak dibuang. Nah, masya Allah. Nah, karena itu apa? Dan dhamirnya betul. Sahih. Hu. Ini betul dhamirnya. Kembali pada Abu Muhammad. Dan abunya betul. Mubtada marfu dan rafanya apa? Wow. Kenapa? Min asma'il khamsah. Iya, sahih. Demikian Gufran di Polewali yang tetap mengikuti walaupun tidak interaksi. Yeah. Jazakallah khair, akh Gufran. Kemudian yang kedua dari Abu Salma di Sambas. Yeah. Beliau memberikan contoh. Yeah. Ar-rajulu tadhhabu bintuhu ila Riyadh. Ar-rajulu tadhhabu bintuhu ila Riyadh. Ya betul. Sah. Baik. Nah, itu kalimatnya sempurna ya. Iya, betul kalimatnya sahih ya. Ar-rajulu tadhhabu. Naam. Bintuhu. Kenapa pakai ta? Karena fa'ilnya muannas. Iya. Bintun. Iya, bint muannas kan? Ar-rajulu, arti ar-rajulu laki-laki itu. Naam. Iya. Iya, ar-rajulu bintuhu tadhhabu mun maftad tadhhabu bintuhu bintuhu dan dhamirnya juga tepat saja. Iya betul, jadi tadhhabu bintuhu ini fa'ilnya bintu, fa'ilnya apa? Bintu. Nah, ila Riyadh. Dia juga menyampaikan contoh yang kedua. Iya. Al-Muhammadani. Naam, al-Muhammadani yaktubani ad-darsaini. Iya, yaktubani ad-darsaini. Ya itu betul, karena itu apa? Berarti apa? Berarti itu fa'ilnya bukan isim zahir, tapi fa'ilnya dhamir. Ya, yaktubani. Alif. Kembali pada al-Muhammadani. Ya. Dan kami angkat kembali dari pendengar kita. Beliau menyampaikan, tadi Ustaz menjelaskan bahwa untuk khabar dengan jumlah fi'liyah, ya harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Apa ada yang di luar dari kaidah ini Ustaz? Artinya apakah ada kemungkinan selain ini? Mungkin tidak ada domirnya yang kita fahami dari pertanyaan Ibnu Qadri di Riau. Bisa seperti isim maus, apa isim isyarat ya. Nah, isim isyarat. Nah, isim isyarat. Nah, itu bisa ya, seperti dzalika. Dzalika menunjukkan apa? Kepada itu apa? Itu kembali kepada pada mubtada. Iya, mubtada. Dan itu terutama untuk apa? Untuk jumlah ismiyah. Nah, tapi bisa saja. Iya, karena dzalika itu kembali pada mubtada. Itu apa? Itu mubtada. subjek. Baik, kami angkat kembali berikutnya. Dari pendengar kita yang bertanya, beberapa pendengar bertanya dan pemirsa, perbedaan isim jumlah dengan khabar jumlah. Perbedaan isim jumlah dengan khabar jumlah. Maksud apa maksud ini isim jumlah ini? Ainam. Iya. Maksimum barangkali jumlah ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, mungkin jumlah ismiyah barangkali. Iya. Ini jumlah ismiyah kan sudah kita jelaskan. Bukan isim jumlah tapi jumlah ismiyah. Nah, ini sudah kita jelaskan. Baik, sebentar. Yang berapa? Jumlah ismiyah bukan isim jumlah. Tidak ada dalam istilah isim jumlah. Yang ada itu jumlah ismiyah. Kita ambil satu contoh. Ya, ini juga. Al-ummahatu tatbukhu banatuhunna fil matbakhi ma'a abaihinna. Ini jumlah apa ini? Khabarnya jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Nah, kita balik. Banatnya dulu kan. Al-ummahatu. Al-ummahatu, para ibu itu. Kenapa? Banatuhunna. Banatuhunna yatbukhna. Yatbukhna fil matbakh. Fil matbakh. Yatbukhna fil matbakh. Ya, ma'a abaihinna. Nah, ini mana khabarnya? Mana khabarnya? Ini khabarnya jumlah ismiyah. Ini katakan khabar jumlah ismiyah. Ini mubtada. Mubtada. Mana khabarnya? Ini jumlah ismiyah. Maka kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Karena ini banat setelah mubtada bukan fi'il, tapi apa? Isim. Nah, kalau ini setelah mubtada fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Ini setelah mubtada itu isim. Kalau di isim berarti apa? I'rabnya apa? Mubtada lagi. Ini sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Mubtada tsanin, mubtada yang kedua. Kenapa ada istilah mubtada kedua? Karena ada mubtada yang pertama. Ini mubtada pertama, subjek pertama. Nah, subjek pertama khabarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Mana itu? Banatuhunna yatbukhna. Nah, berarti apa? Ini mubtada yang kedua. Kalau kita lihat khabar mubtada jumlah khabar mubtada ini kedua dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, ini lebih apa? Lebih panjang ceritanya nih. Kenapa? Ini khabar mubtada kedua dalam bentuk jumlah fi'liyah. Yatbukhna ini fi'il. Yatbukhu ini fi'il. Ini fi'il apa? Fi'lun mudhari. Ya. Mana fa'alnya? Fa'alnya nun niswa. Ini nun niswa. Fa'alnya itu fa'il, itu nun niswa. Nun niswa artinya apa? Nun menunjukkan perempuan, niswa. Nah, jama. Yatbukhna. Kemana kembali na ini? Nah, ini kan mubtada kan? Nah, ini fa'ilnya dalam fi'ilnya bentuk jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah untuk mubtada yang kedua. Bukan mubtada yang pertama. Nah, mesti juga. Mesti ada dhamir yang kembali pada mubtada. Mana itu? Nun ini kembali pada banat. Nah, yatbukhna. Bukan kembali ummahat. Nah, yang kembali ummahat ini dia. Hunna. Ini kembali pada ummahat. Nah, ini yang kembali pada ummahat. Jadi para ibu itu, anak-anak perempuan mereka, mereka para ibu. Yatbukhna sedang masak. Siapa sedang masak? Bukan para ibu. Tapi anak-anak mereka sedang masak. Berarti nun ini kembali pada al-banat. Hunna kembali kepada ummahat. Nah, kemudian yatbukhna harus sesuai. Karena ini mubtada, fi'ilnya harus sesuai untuk yang mubtada. Karena itu jumlah jumlah ismiyah. Demikian mendengar dan pemirsa Raja TV perincian secara detail dan semakin panjang ceritanya bagi saya. Baik, demikian kajian kita mungkin saat di kesempatan malam ini karena sudah akhir dan larut dan demikian beberapa pertanyaan dan contoh telah kami angkat sebagai khitam, silakan. Baik, mudah-mudahan apa yang diajarkan ini makin asyik insyaallah. Tapi bagi orang yang mempelajari ilmu nahwu ini insyaallah apalagi sudah makin menguasai, insyaallah akan terasa nikmatnya. Ya, karena itu ilmu nahwu itu sangat-sangat penting itu sekali untuk mempelajari agama. Tanpa ilmu nahwu tidak, dia tidak akan bisa memahami agama dengan sempurna. Baik. Baik, demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam, jazakumullah khairul jaza. Wah, kita tutup kajian kita, insyaallah kita akan bertemu lagi di pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.